Non era una cosa qui. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kemarin kita masih pada amil jazim yang pertama, yaitu apa Ahmad? Talab. Yang dimaksud talab di sini penjabarannya bagaimana? Talab yang itu menjazimkan fi'il mudhari'. Terus apabila datang tolam kemudian setelahnya fi'il mudhari' yang kosong dari fa' dan dimaksudkan sebagai jazak, maka fi'il mudhari' tersebut harus dijazmkan. Nah, kenapa tolam yang seperti ini menjadikan fi'il mudhari' majzum? Nah, karena terkandung badannya makna syarat. Tapi khilaf di kalangan para ulama, apa yang menjazmkan fi'il mudhari apabila terpenuhi kriteria-kriteria tadi. Yang dipilih oleh Ibn Hisham rahimahullah ta'ala dikarenakan terkandung badannya makna syarat. Tapi dan di antara syahid untuk kaidah ini apa? Dalam ayat Muhammad. Ta'alu fa'in ta'atuni atlu alaikum. Yang kemarin kita ambil penjabaran tentang kaidah seputar kait imru'ul qais kifa namki min zikra habibin wa manzili. Pada kifa ada pembahasan kenapa kok didatangkan alif tahniyah di sini. Padahal yang rajih yang diajak bicara adalah satu orang. Minta kaya Pak Amar. Memanggil yang menghadap satu orang dengan mendengarkan dengar tentang. Mudahnya ini adalah termasuk uslub dari uslub Arab. Tatkala menginginkan satu orang tapi dipanggil dengan apa? Dengan panggilan seperti dua orang. Sebagaimana dalam ayat apa? Al-Qiyah fi Jahannam. Taib. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, walau kana al-mutaqaddimu nafyan aw khabaran muthbata lam ijzamil fi'lu ba'dah. Seandainya yang mendahului tersebut berupa nafi atau khabar yang muthbat. Walau kana al-mutaqaddimu nafyan aw khabaran muthbata, maka lam yujzamil fi'lu ba'da, fi'il setelahnya yang jatuh setelah apa? Nafi atau khabar musbat tadi tidak dijazmkan. Taib ay ba'da nafi wal khabar musbat idla sababiyyata fihima. Sebabnya apa? Karena tidak ada sababiyah pada keduanya. Amatsani fa dhahir, ada pun yang kedua itu dhahir karena berupa khabar. Nah, kalau berupa khabar ya tidak perlu jawab. Wa ammal awwal fa li anna intifa'al ityani la yakunu sababan lit tahdits. Nah, untuk contoh. Pada contoh yang didatangkan, fal awal nahu ma ta'tina tuhadditsuna bi raf'i tuhadditsuna wujuban. Yang pertama ikhwani fillah, yang didahului dengan nafi. Contohnya dalam ayat ma ta'tina tuhadditsuna. Kamu tidak mendatangi kami. Nah, kamu tidak berbicara kepada kami. Maka di sini dirofakkan tuhadditsuna dan wajib hukumnya. Wala yajuzu laka jazmuhu wa qad ghalidha fi dhalika sahibul jumal. Dan telah keliru pada permasalahan ini nah pengarang kitab Al-Jumal yakni Abul Qasim Az-Zujjaji. Nah, dan ini merupakan mazhab kufiyin sebagaimana kata Syekh dalam ta'rif. Wa makhtarahu sahibul jumal huwa madhhabul kufiyin. Qala Abu Hayyan wa sahih anna al-jazma ba'da hadfil fa'i fil nafyi la yajuz. Wa lam yarid bihi sama'un min al-arab. Dan Abu Hayyan mengatakan yang sahih bahwasanya penjazman setelah apa? Hadfil fa' fil nafyi, dibuangnya fa' pada apa? Pada nafi tidak boleh. Kenapa? Karena tidak datang naam yang demikian itu dari kalam Arab. Dan bahaya kalau kita perhatikan ikhwani fillah, prinsipnya bagus dalam masalah ini. Yang datang naam sama dari kalam Arab yang kita tetapkan, kalau tidak ada kita tidak menetapkannya. Karena kaidah Arabiyah diambil dari sama mereka. Qala al-Alusi al-Zahir annahu la yam'ad al-jazmu fi an-nafi idza kana hunaka sababiyyah. Nahu ma tu'azzimuna nuhinka lakin dhalika qalil. Al-Izzi mengatakan yang zahir tidak terlalu jauh. Nabi jazman pada penafian apabila di sana ada makna sababiyyah. Sebagai contoh apa ma tu'azzimuna nuhinka. Nah, engkau tidak menghormati kami, maka kami menghinakanmu. Taib. Akan tapi ini sedikit. Dan apa yang disebutkan oleh Hisham lebih simpel ya khanifillah. Tidak boleh, kenapa? Karena tidak ada sama dari kalam Arab. Kecuali kalau di sana ada syahid dari kalam Arab, maka kita tetapkan walaupun itu sedikit dalam penggunaan. Saya sebagai contoh, ma ta'tina tuhadditsuna di sini na'am dia marfu' tuhadditsunanya. Wa tsani, dan untuk contoh yang kedua, maksudnya yang kedua apa Ahmad? Yang didahului dengan apa? Khabar mutsbat. Nahu anta ta'tina tuhadditsuna. Naam. Engkau mendatangi kami, naam, sehingga engkau bicara-bicara dengan kami. Biram itu hadditsuna wujuban biittifaqin nahwiyyin. Kalau baris yang kedua, ikhwan fillah, tuhadditsuna marfu', naam, wujuban dengan kesepakatan ahli nahwu. Wa amma qaulul arab ittaqallaha mar'un fa'ala khairan yutham 'alayhi bil jazmi fa wajhu anna attaqa wa fa'ala wa in kana fi'lain madhiyain dhahiruhuma al khabar ila anna al murada bihi matlab. Sekarang kita selesai dari apa? Dari penetapan kaidah bahwasanya kalau yang mendahului fi'il mudhari' yang kosong dari fa'idah, fa'idah berupa nafi atau khobar musbat maka apa? Tidak dijazamkan tapi dirofakkan. Nah, dan keduanya wajib cuman pada khobar musbat ini tidak ada khilaf. Terjadi ittifaq di kalangan ulama nahwu. Sekarang Ibnu Hisham al-Fanifillah mendatangkan jawaban untuk sesuatu yang mungkin timbul di benak seseorang. Tayyib. Wa amma qawlul aram, maka yang dikatakan oleh Syekh, hadzal kalamu ata bihi jawaban an iradin muqaddar. Perkataan ini didatangkan sebagai jawaban untuk suatu apa? Suatu na'am irad, yaitu suatu yang muncul, dan bantahan atau sanggahan yang muncul yang ditakdirkan. Karena ketika disebutkan kaidah tadi, mungkin seorang akan mengatakan, lalu bagaimana dengan perkataan Arab ini? Nah, ka'anna qa'ilan yaqul qad warada al-jazmu ba'da al-khabaril mutbad. Seakan-akan ada seorang yang mengatakan telah datang penjazman setelah khabar mutbad. Wa antum kuntum bimtina'ihi ittifaqan. Dalam keadaan kalian mengatakan terlarangnya menjazmkan fi'il mudhari dengan ittifaq setelah khabar mutbad. Fa ajaba bima tara. Maka dia pun, yakni Ibnu Hisham, menjawab dengan apa yang kau lihat di sini. Yaitu yang datang dari kalam Arab ikhwani fillah lafaz ini. Ittaqallaha mar'un fa'ala khairan yuthab 'alayh. Syahidnya apa? Yuthab. Di sini fi'il mudhari' majzumun. Yang didahului dengan apa? Dengan jumlah yang zahirnya apa? Khabar. Ya kan? Cuma dijawab oleh beliau, fawajuhu anna taqawa fa'ala wa in kana fi laini madiyaini zahiruhuma al-khabar ila anna al-murada bihima talab. Zahirnya memang khabar, hanya saja yang diinginkan adalah talab. Wal makna liyattaqillaha mar'un wal yaf'al khaira. Nah, berarti masuk kategori apa ini? Berarti amr, ya kan? Karena fi'il mudhari' kemasukan lamul amr. Liyattaqillaha mar'un wal yaf'al khaira. Nah, hendaknya seseorang itu bertakwa kepada Allah dan melakukan kebaikan sehingga diberi pahala. Tayyib. Qauluhu wal yaf'al hadha taqdir kila fihi nadhar. Karena jumlah fa'ala khaira waqi'atun sifatan limri'in. Wa hiya la takunu talabiyatan kama qala Ibn Malik rahimahullahu ta'ala fil khulasah. Naam. Dan berkata Ibn Hisham wal yaf'al khaira, takdir yang seperti ini padanya naam butuh dicek kembali. Kenapa? Karena jumlah fa'ala khaira naam jatuh sebagai sifat untuk imra'in. Liyattaqillaha imra'un fa'ala khaira. Jumlah setelah apa? Setelah nakirah. Wa hiya la takunu talabiyah. Kalau seperti ini tidak bisa bermakna talabiyah. Kama qala Ibn Malik rahimahullahu ta'ala, wamna huna iqa'a dhatit talabi wa in atad fal qawla atmir tusibi. Yani anal jumlat at-talabiyyata yamtani umukuha sifatan wa dhalika ka jumlatil amri wal nahi wal du'ai wal istifhami wal arad wal tahdhir fa kana alayhi alla yadhkurahu fi hadha at-taqdir aw yadhkuruhu wa la yughayyiruh. Naam. Jadi maksudnya ikhwan fillah bahwasanya jumlah talabiyah itu terlarang naam jatuh sebagai sifat. Karena dia sebagai sifat, bagaimana naam dia dikatakan jumlah talabiyah. Baik. Dan jumlah talabiyah dicontohkan di sini, kita telah tahu semua. Amr, nahi, doa, istifham, arad, tahdid. Sehingga yang wajib atas Ibn Hisham untuk tidak menyebutkannya Nah, pada takdir ini. Atau dia menyebutkannya tapi tidak perlu mengubahnya. Berarti yang fa'ala khaira tidak perlu diubah. Nah, liyattaqillaha mar'un fa'ala khaira. Nam yusam ali. Allahumma illa an yumna'a kaunuha sifatan fatakunu istinafiyatan aw ala taqdiril qaul. Nam. Tayyib. Hanya saja panillah seorang kalau ingin mencari jalan keluar di sini Allahumma bukan bermakna doa. Nam. Karena penggunaan Allahumma macam-macam. Di sini Allahumma maksudnya naam bolehlah. Naam, yang diinginkan demikian. Naam, hanya saja kalau di situ tidak berubah sifat. Jadi fa'ala khaira di sini ittaqallaha mar'un fa'ala khaira di sini jumlah di sini naam dilarang untuk dia menjadi sifat. Sehingga bahan jumlah itu adalah istinafiyah atau ala tangdiril qawli. Tayyib. Baru bisa apa? Untuk diubah menjadi apa? Talabiyah. Ini jawaban dari Ibn Hisham rahimahullah ta'ala. Untuk apa kalam aram ittaqallaha mar'un fa'ala khaira yutham alaih. Karena ini kalam diriwayatkan dari Arab sehingga butuh taujih untuk kaidah tadi. Padahal datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk khabar mutsabat. Maka jawabannya secara ringkas fanifila khabar tersebut diinginkan tolak. Maka tadi qauluhu ta'ala hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum. Nah ini kenapa kok yaghfir lakum di sini majzum, apa yang menjazmkan dia? Dikatakan oleh Ibn Hisham fajazama yaghfir li'annahu jawabun liqaulihi ta'ala tu'minuna wa tujahiduna. Lekauni fi makna aminu wa jahidu wa laisa jawaban lil istifham. Di sini yaghfir dijazmkan karena itu adalah jawab untuk firman Allah Subhanahu wa taala tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tujahiduna fi sabilillah. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah. Nah, dikarenakan yang diinginkan makna talab aminu wa jahidu. Berimanlah kalian kepada Allah dan hari akhir serta berjihadlah di jalan Allah. Nah, yaghfir lakum sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan jawab untuk istifham. Dan ini diperhatikan. Karena di awal ada hal, ya kan? Hal adullukum mungkin seorang sekilas oh ini nam yaghfir jawab untuk istifham pada hal adullukum. Ini bukan jawab untuk istifham. Kenapa? Li'anna wufrana dhunub la yatasabbabu na'am an nafsid dalalah bal anil imani wal jihad. Karena butuh kita memahami makna apa? Makna qasdul jazak di sini. Syaratnya kan didahului dengan talab, fi'ilnya kosong dari apa? Fa juga dimaksudkan apa? Al jazak. Nah, kalau yang menjazmkan adalah istifhamnya manifilah hal, maka tidak bisa. Kenapa? Karena pengampunan dosa naam tidaklah apa disebabkan oleh apa adalah hal adullukum. Naam, tapi maukah kalian aku tunjukkan yang seperti ini bukan sebagai apa sebab untuk apa yaghfir lakum, tapi yaghfir lakum pengampunan itu sebabnya adalah iman dan jihad. Taim. Qala Sajjad laisu idza dallahum ala ma yanfa'uhum yaghfar lahum. Maksudnya, naam, mereka itu apabila naam menunjukkan khanifillah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi mereka, ya, ini bukan apa? Bukan balasannya kemudian diberi ampunan. Wa innama yughfar lahum idza amanu wa jahadu. Naam. Hanyalah mereka diampuni tatkala mereka beriman dan berjihad. Ini maksudnya. Kalau dia sebagai jaza atas hal adullu kemala tijarah, berarti apa? Yang mendapatkan balasan adalah tatkala memberikan apa? Dalalah, memberikan naam penunjukan. Menunjuki manusia naam tentang suatu apa? Jual beli yang apa? Yang membebaskan dari adab yang pedih. Wa qila al-jazmu fi jawabil istifham ala iqamati sababis sabab. Dan dikatakan penjazaman ikhwanifillah sebagai jawab istifham, naam, karena apa? Ditegakkan ala iqamati sababis sabab wa huwa dalalatu ala tijarah. Naam, wa huwa dalalatu ma'ala tijarah. Maka masabab wa huwa al-imtithal alladhi huwa sababul maghfirah. Fatarattabal maghfiratu ala dalalati bidzalika i'tibar. Nah, ada lagi jawaban. Nah, tetap ngayal khanifillah. Tetap apa bahwasanya yaghfir lakum majzumnya karena apa? Jawab dari istifham. Kenapa? Karena nah di situ taib diletakkannya atau ditempatkannya sababus sabab, sebabnya sebab, paham? Sebabnya sebab pada kedudukan sebab. Paham tidak? Paham? Sekarang pahami, nah, karena ini berhubungan dengan makna ayat, antum harus berusaha memahaminya dengan, nah, betul. Jadi yang fir lakum di sini pengampunan, ya tidak. Pengampunan, nah sebabnya adalah apa? Tatkala nah mereka itu beriman dan apa? Berjihad. Bukan tatkala apa? Mereka itu diberitahu. Kenapa? Karena walaupun diberitahu, kalau tidak menunaikan nah hal tersebut berupa iman dan jihad, apakah akan diampuni? Tidak, ya kan? Nah, cuma nafanibillah dijawab, nah di sini sebabnya sebab, ya, ditempatkan pada kondisi sebab. Sehingga apa? Dalalah ala tijarah, yaitu menunjukkan kepada apa? Kepada jual beli yang membebaskan dari adab yang pedih ini, ditempatkan seperti kedudukan sebab, yaitu imtithal, melaksanakan na'am, melaksanakan yang merupakan konsekuensi dalalah tersebut, yaitu apa? Iman dan jihad. Nah, al-imtithal ini yang berupa iman dan jihad ini, itulah apa? Sebab maghfirah. Taib, sehingga pengampunan itu nah merupakan intinya apa? Berarti pengampunan tersebut hakikatnya disebabkan oleh apa? Dalalah. Kalau enggak ada yang nunjuki, ya enggak akan ada orang berjihad dan beriman. Itu maksudnya. Cuma ini terlalu jauh, kawan. Nah, terlalu jauh. Maka apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam enam syarah itu lebih mudah untuk dipahami. Bahwasanya ini masuk dalam enam jazm dengan apa? Dengan talab, walaupun datang dengan sigha khabar tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, tapi yang diinginkan apa makna? Apa makna talab? Yaitu perintah aminu billahi na'am wa rasuli wa jahidu fi sabilillah. Oleh karena itulah dalam pembahasan yang lalu, talab untuk masalah ini fanifina lebih luas daripada talab dalam permasalahan nawasib. Nah, panjang pembahasan talab, ya. Dan ini pembahasan baru, maka dipahami dengan baik akan dipilih. Walau lam yufsad bil fi'lil waqi'i ba'da talabil jaza'u imtana'a jazmuh. Taib. Sekarang kita selesai dari pembahasan apabila yang mendahului tersebut berupa nafi atau khabar mutsbat. Ini boleh dijazmkan tidak fi'il mudhari'nya? Muhammad. Hah? Tidak boleh. Nah, ini tidak boleh ujuban. Kalau berupa khabar bahkan terjadi ittifaq. Cuman datang beberapa irad, yaitu beberapa nam sanggahan, karena datang dalam ayat hal adullu kum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim sampai nam ayat yang ke 12 yaghfir lakum. Maka jawabannya harus dipahami dengan baik. Sekarang ya khanifillah, walau lam yuksad bil fi'lil waqi'i ba'da talabil jazaa' imtana'a jazmu. Seandainya tidak dimaksudkan dengan fi'il yang jatuh setelah talab itu adalah jazaa'. Dia tidak memaksudkan jazaa' ya khanifillah. Jadi tidak ada hubungan sebab dan akibat. Maka tidak boleh dijazmkan. Wa wajib ar-raf'u, dan wajib untuk apa? Rafa'. Ima maksud dan bihi sifah wa tata'ayyana in kana qabla al-fi'li nakirah lam la tasruhu limaji'il hali minha nahu laita limalan umfiku minhu. Wajib rafa, dan wajibnya rafa ini mungkin dia dimaksudkan sifat khanifillah. Nah, kemungkinannya dimaksudkan sifat. Taib, dan mesti apabila sebelum fi'il itu berupa nakirah yang tidak bisa nam datang hal darinya, seperti lailat laitalimalan umfiku minhu. Jadi umfiku di sini apa? Sifat untuk mal, karena nakirah jumlah jatuh setelah nakirah, berarti harus dirafakan. Wa qawlihi ta'ala fahab li min ladunka waliyan yarithuni. Perhatikan fahab li. Hab di sini apa? Fahab li min ladunka waliyan. Di sini didahului apa fi'il mudhari' yarithuni? Dahului dengan talab berupa apa? Doa. Ya, berupa doa. Nah, karena mintanya kepada Allah, fahab li min ladunka waliyan. Yani tuni, di sini kok datang dalam bentuk rafa. Padahal di situ ada talab sebelumnya berupa doa dan fi'il mudhari' kosong dari fa. Nah, fi qira'ati man rafa, pada qira'ah orang-orang yang merafakannya, dan itu qira'ah kita juga. Kenapa? Karena yani tuni itu i'rabnya sebagai apa? Sifat dari apa? Waliyan. Nah, imma maksud dan bihi sifah awil hal. Ini pasangannya yang atas khanifila. Dipisahkan jauh, jangan bingung. Yang wa wajaba raf'u imma maksud dan bihi sifah awil hal. Ya, kemungkinannya dimaksudkan itu sebagai sifat atau sebagai hal. Dan sebelum nam itu ada kalimat penegas apa, terkadang kondisinya wajib untuk apa dia sebagai sifat kalau nam fi'ilnya datang setelah nakirah. Awil hal wa yata'ayyanu in kana qablaha ma'rifah, dan harus diirab sebagai hal apabila isim setelahnya itu adalah ma'rifah. Nahu darhum fi khawdihim yal'abuna. Darhum fi khawdihim yal'abuna. Nah, perhatikan, biarkan mereka. Nah, taim. Darhum fi khawdihim yal'abuna. Dalam pembicaraan mereka, biarkan mereka yal'abun, dalam keadaan bermain-main. Yal'abun di sini apa? Jumlaan fi mahalli nasbin hal dari dhamir hum. Fa in kana qablahu nakiratan tasruhu li maji'il hal minha. Naam. Ihtamal al-wasfiyah wal-haliyah. Nahu akrim syakhsan min al-ulama'i yaqra'u. Akrim syakhsan min al-ulama'i yaqra'u. Waqad tahtamilu al-jumlatu allati ba'da al-ma'rifatil hal wal-istiqnaf. Nahu fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Baik. Nah, di sana ada nah, apabila sebelumnya nakira khanifina tapi bisa nah, datang hal darinya. Sehingga ada kemungkinan sebagai sifat, ada kemungkinan sebagai hal. Yaitu contoh ini akrim syakhsan minal ulama'i yakra'u. Tayyib, di sini yakra'u bisa kemungkinannya apa? Sifat untuk syakhsan atau apa? Hal. Naam. Hal karena apa? Yang dilihat pada ulama'nya. Tayyib, dan terkadang juga ada kemungkinan satu jumlah yang jatuh setelah ma'rifah itu di'irab sebagai apa? Hal dan istiqnaf. Contohnya fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la takhsha. Syahidnya apa? Pada la takhafu. Nah, demikian pula apa? Wa la takhsha di sini marfu'. Nah, sebagai hal untuk apa? Hal dari mana ini? Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la takhsha. Hal dari? Kalau tariqan di situ tentunya sebagai sifat. Di sini waqad tahtamilu al-jumla allati ba'da al-ma'rifah al-hal wal istiqnaf. Ini mana? Hal untuk apa ini? Jumlah la takhafu darakan wa la takhsha. Tugas. Naam. Qala ad-Damamini wa qawluhu ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ini wa mimma yahtamiluhum aidan qira'atu ibn Dakwan. Wa alqi ma fi yaminika talqafu biraf. Wa alqi ma fi yaminika talqafu. Talqafu. Nah, di sini punya dua kemungkinan tadi. Qala ad-Damamini wa qawluhu ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Yahtamilul amrayn al-madhkuraini na'am wa na'tu aidan. Pada ayat ini tutahhiruhum ikhwan fillah di sini memungkinkan apa dua. Nah, perkara yang disebutkan yaitu bisa hal, bisa istiqnaf. Bisa juga na'at. Jumlah ini. Yang antum perlu dilihat, dipahami ayat-ayat ini. Bisa insya Allah ditanyakan. Tayyib. Kita baca dulu asalnya. Kaqaulihi ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fatutahhiruhum marfu'un bittifaqil qurra'. Naam, yakni qurra'u sab'ah. Wa in kana masbukan bittalabi wa huwa khudh. walaupun didorong dengan talab. Khud di sini apa? Berarti amr. Likaunihi laisa maqsudan bihi na makna in ta'khudh minhum sadaqatan tutahhirhum wa innama urida khudh min amwalihim sadaqatan mutahhiratan fa tutahhiruhum sifatun li sadaqah walau quri'a bil jazmi kana ma'nal jazaa' lam yamtani fil qiyas walau quri'a bil jazmi 'ala ma'nal jazaa' lam yamtani fil qiyas. Nah, cuman ayat akhari filah bittifak dalam bentuk apa? Dalam bentuk rafa, tutahhiruhum. Ya, tutahhiruhum. Maka ini bagusnya akhari filah menjadikan ayat sebagai acuan, bukan kaidah. Oh, berarti di sini untuk memahami kok kaidahnya, kalau sebelumnya adalah talab, setelahnya fi'il mudhari' yang kosong dari fa, maka dijazmkan. Di sini kok tidak dijazmkan, alasannya apa? Nah, berarti dimaksudkan di sini bukan makna jazah. Nah, taib. Katanya maknanya inta akhud minhum sadaqatan tutahhirhum. Ini bukan maksud seperti ini. Laisa maksud dan bihi makna inta akhud minhum sadaqatan tutahhirhum. Apabila engkau mengambil dari mereka zakatnya, maka apa? Zakat tersebut akan membersihkan kalian. Tidak. Hanyalah yang diinginkan adalah khudh min amwalihim sadaqatan mutahhiratan sebagai sifat. Ambillah dari na'am harta-harta mereka zakat yang sifatnya apa? Membersihkan mereka. Ini jadi tutahhiruhum sebagai jumlah sifat untuk sadaqah. Seandainya dibaca dengan jazm, nah, dan diinginkan makna jaza secara kias apa? Boleh-boleh tidak? Boleh. Cuma dalam ayat tidak boleh kita apa? Sembarangan kalau tanpa ada riwayat. Nah, karena dalam masalah ini ittifaq dibaca dengan apa? Rafa. Kama quri'a qawluhu ta'ala fahamni min ladunka waliyan yarithuni bi rafi'i 'ala ja'li yarithuni sifatan li waliya wa bil jazmi 'ala ja'li jazaan lil amri. Atau lebih tepatnya di doa, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang apa wali yang akan mewarisiku, atau apa sehingga mewarisiku sebagai jaza. Wa hadza bi khilafi qaulika i'tini bi rajulin yuhibbullaha wa rasulahu fa innahu la yajuzu fihi al-jazmu li annaka la turitu anna mahabbata ar-rajuli lillahi wa rasulihi musabbabatun 'anil ityan. Berbeda fanifilah dengan perkataanmu datangkan kepadaku seorang laki-laki yang Allah mencintai, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Di sini tidak boleh dijazmkan yuhib, ya yuhib tidak boleh dijazmkan. Kenapa? Karena na'am, engkau tidak akan menginginkan bahwasanya mahabbatur rajuli lillahi wa rasulih musabbabah 'anil ityan. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu bukan akibat dari datangnya dia. Kama turidu fi qaulika i'tini ukrimka. Ini tidak bisa. Kalau i'tini ukrimka jelas bil jazm. Kenapa? Karena ikram itu akibat dari apa? Dari i'tian. Li'anna ikram musabbabatun 'anil ityan. Li'anna ikram musabbabatun 'anil ityan wa inna ma aratta i'tini bi rajulin mausufin bi hadhihi sifah. Hanyalah yang kau inginkan dari perkataan tadi, datangkan kepadaku seorang laki-laki yang memiliki sifat ini, yaitu cinta Allah dan Rasul. Paham? Nah, ini dipaham ya Fanikil Antum, baca-baca. Nah, karena penjelasannya lumayan ini. Nah, dan sebelumnya belum pernah kita lewati dalam kitab-kitab yang lalu untuk makna talab. Ya, di sini Ibnu Hisham menjabarkan lebih dalam untuk nah, amil jazm yang pertama ini. Dan memang kalau kita perhatikan dalam ayat banyak yang seperti ini. Nah, datang diawali dengan tolak berupa rofa, bagaimana kita mendudukkannya. Kalau datang nah, setelah tolak kemudian jazm, nah kita sudah tahu sebabnya. Nah, dan tapi pihaknya